Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masih pada pembahasan bab yang kelima yang membahas tentang transaksi jual beli dengan sistem salam, yaitu menyerahkan uang secara tunai saat terjadi transaksi akad dan akan menerima barang yang ditentukan ciri-cirinya di kemudian hari. Kita juga masih pada permasalahan yang kedua dari bab ini tentang syarat-syarat sahnya transaksi jual beli dengan sistem salam. Kita masuk pada poin yang keempat. Di antara syarat-syarat sahnya jual beli atau transaksi akad dengan sistem salam, rabi'an an yakuna dainan fi dhimmah. Yang keempat, bahwa transaksi jual beli dengan sistem salam tersebut merupakan dain, hutang, fi dhimmah, yang menjadi tanggungan orang yang menjual barang. Artinya demikian, ketika telah jatuh tempo penyerahan barang, seperti misal seseorang memesan atau muslim, pembeli, pemesan barang, dia memesan 2 ton jagung, saya memesan 2 ton jagung untuk pakan, tonasenya 2 ton, jenis jagungnya bukan jagung manis tetapi jagung pakan. Kemudian tempo waktunya 3 bulan mendatang. Karena jagung biasanya ditanam lebih kurang 3 bulan panen. Tayib, saya butuh 2 ton jagung yang untuk pakan, temponya 3 bulan mendatang. Serahkan uang secara tunai, dia tunggu waktu. Al-muslamu fihi. Apa al-muslamu fihi kemarin? Istilah ini. Apa mas? Barangnya. Barang pesanan. Al-muslamu fihi. Barang pesanan ini harus ada sesuai tempo yang telah disepakati bersama. 3 bulan mendatang. Kalau sekarang di bulan Juli, berarti Agustus, September, Oktober kalau di bulan Masehinya. Bulan Oktober, pertengahan. Pertengahan bulan Oktober sudah harus siap. Nah ini, yakunu dainan fi dhimmah, menjadi tanggungan sang penjual, orang yang menyiapkan barang tersebut. Ketika jatuh tempo, waktunya sudah pertengahan bulan Oktober. Al-Muslim, sang pembeli ini datang ke tempat kesepakatan sana untuk mengambil barangnya. 2 ton jagung. Begitu sampai di sana, subhanallah, punya dia gagal panen. Terserang hama atau terkena serangan jamur dan sebagainya. Al-Muhim, jagung yang dia tanam enggak panen. Maka dia harus mendatangkan 2 ton jagung tadi walau harus membeli dari tempat lain. Dari penghasilan dia, dari hasil panen dia tidak mencukupi. Maka untuk mencukupi kebutuhan tersebut, dia harus menyiapkan, merupakan tanggungan bagi dia. Apakah dia beli ke petani lain atau dia beli ke tengkulak lain, yang penting dia harus menyiapkan 2 ton dalam tonasenya 2 ton jagung tadi. Ini makna dari kalimat yang pada poin yang keempat ini, an yakuna dainan fi dhimmah, bahwa barang yang diperjualbelikan atau al muslamu fihi, barang yang diperjualbelikan dengan sistem salam menjadi tanggung jawab penuh dan harus disediakan oleh sang penjual. Khamisan, yang kelima, an yakuna muajjalan. Al-muslamu fihi, barang yang diperjualbelikan dengan sistem salam tersebut, penyerahannya di kemudian hari, belakangan. Adapun al-muslamu ilaih, pembayarannya atau ra'su malis salam, pembayarannya itu di depan. Barangnya nanti, belakangan. Hadisan yang keenam, an yakunal ajalu ma'luman wa muhaddadan min at-tarafaini. Syarat yang keenam yang juga harus terpenuhi, an yakunal ajal, bahwa tempo waktu penyerahan, batasan waktu, berapa lama dia, setahun, dua tahun, atau kurang dari itu, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Ketetapan waktu ini, ma'luman, harus diketahui, muhaddadan, dengan batas waktu tertentu, bainat tarafain, au minat tarafain, dari kedua belah pihak. Gak boleh waktunya disembunyikan, saya butuh jagung 2 ton. Ya sudah, siap. Kapan mau diambil, nantilah gampang saya hubungi lagi belakangan hari. Gak boleh. Harus ditentukan. Tanggalnya tanggal berapa, harinya hari apa, bulannya bulan apa, harus ditentukan, diketahui oleh mereka berdua. Kalau seandainya salah satu dari kedua belah pihak, entah itu pembeli misal, penjualnya tanya, kapan antum akan mengambil barangnya, gampanglah nanti ana hubungi lagi. Gak boleh. Atau sang pembeli yang bertanya, kapan antum kira-kira bisa menyiapkan barangnya ini? Antara waktu 3-4 bulan ini, nantilah nyusul pemberitaannya. Kapan waktunya anak kabari lagi nanti. Gak boleh. Ketika di majelis tersebut, uang diserahkan kontan di muka, barang harus diketahui ciri-cirinya, jenisnya, tonasenya, dan waktu penyerahannya. Harus ditetapkan dan diketahui saat itu juga oleh masing-masing pihak. Sabian yang ketujuh, an yakbidha samana kamilan ma'luman fi majlisil 'aqdi qabla tafarruqihima. An yakbidha as-samana, sang penjual harus menerima nilai atau jumlah pembayarannya kamilan, utuh. Kalau misal 10 juta, ini barang nanti ketika siap dihargai 10 juta. Sudah saat itu juga di depan diserahkan. Ini 10 juta untuk 1 kintal setengah cabe merah keriting yang akan saya ambil 3 bulan mendatang. Misal ini uangnya. Atau apalah tanamannya. Maka uang itu diserahkan di depan. Fi majlisil aqdi qabla tafarruqihima, ketika di majlis akad terjadi transaksi sebelum keduanya berpisah. Terjadi kesepakatan, iya sudah sepakat, nilainya sekian, nominal uangnya sekian, sepakat. Jenis tanamannya ini. Diketahui juga, tonasenya pun iya. Juga diketahui, waktu penyerahan juga diketahui. Ketika akan berpisah, sang petani ataupun penjual atau al-muslamu lahu bertanya, kapan ini pembayarannya? Nanti saya mau pulang dulu, nanti saya cairkan, setelah itu nyusul. Hari ini atau hari sore ini atau besok saya serahkan. Enggak boleh. Harus diserahkan saat itu juga di majelis akad. Saminan yang kedelapan, kaunul muslim fihi mimma yaghlibu wujuduhu inda hululil ajal hatta yusallimahu lahu fi waqtihi fa illam yakun mawjudan karrutabi fi syita'i lam yasih li annahu gharar. Yang kedelapan, kaunul muslim fihi, barang yang akan diserahkan, al-muslamu fihi, barang pesanan tadi, mimma yaghlibu wujuduhu inda hululil ajal, adalah barang-barang yang yaghlibu wujuduhu, kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ada inda hululil ajal. ketika tempo waktu jatuh. Seperti tadi, pesan jagung misal. Pesan jagung, waktunya kapan? 3 bulan mendatang. Dari saat itu hingga 3 bulan mendatang, tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Kenapa? Lokasinya selalu banjir, hujan terus-terusan. Memang di masa-masa itu, atau di waktu-waktu tersebut, selalu hujan dan tidak jarang sampai banjir. Lahan pertanian tergenang sehari, 2 hari, 5 hari. Dalam kurun waktu 3-4 bulan ke depan akan terus seperti itu. Bagaimana dia bisa menghasilkan panenan jagung 2 ton? Tidak memungkinkan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, enggak boleh melakukan transaksi jual-beli walau dengan sistem salam. Enggak boleh. Kenapa? Karena ketika batas waktu yang ditentukan, barang enggak mungkin ada. Besar kemungkinan barang tidak akan terpenuhi. Maka ketika hal ini terjadi, tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual-beli dengan sistem salam. Hatta yusallimahu lahu fi waktihi. Kenapa demikian? Karena kalau besar kemungkinan barang itu bisa diserahkan, dia akan bisa menyerahkannya fi waktihi, di waktu yang disepakati. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan barang di waktu yang telah ditentukan kalau dia tidak memungkinkan untuk menanam tanaman tersebut karena lokasinya yang banjir, hujan yang terus-menerus tidak memungkinkan untuk pertumbuhan tanaman jadi. Maka itu asybah bil gharar, sama dengan transaksi yang memberikan penipuan, ada unsur penipuan padanya. Qala fa illam yakun mawjudan, kalau tidak mungkin ada, besar kemungkinan tidak akan terwujud, besar kemungkinan enggak akan ada panenan pada waktu yang ditentukan tadi. Karrutabi fi syita, seperti misal rutab, panen rutab fi syita, di musim penghujan. Ini enggak mungkin. Karena dia panen di musim kemarau, di musim panas. Baru saat itu waktu memanennya. Ini yang dipesan adalah rutab sekian ton 2 bulan mendatang. Nah, 2 bulan mendatang itu waktunya hujan. Tidak memungkinkan untuk buah itu matang. Tidak memungkinkan untuk buah itu ada. Ini tidak diperbolehkan. Lam yasih, transaksi jual beli dengan sistem salam seperti ini enggak sah. Kenapa demikian? Li'annahu gharar. Karena itu termasuk penipuan. Saya pesan rutab, saya pesan jagung, saya pesan apalah tanamannya. 3 bulan mendatang. Dia tahu, petani ini tahu, wah 3 bulan mendatang waktunya banjir, enggak mungkin menanam. Tetapi kemudian karena dia butuh uangnya, diyakinkan, iya siap, ada insya Allah. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dia sendiri sudah tahu bahwa di waktu-waktu tersebut tidak memungkinkan bagi dia untuk menghasilkan tanaman. Jangan hanya karena kemudian dia ingin uangnya di depan, lantas dia memberikan seakan-akan barang itu ada. Ini namanya gharar. Merupakan bagian atau bentuk dari penipuan. Tidak diperbolehkan. Ikhwan fiddin a'azakumullah, selesai kita dari bab ini, bab yang 5 yang membahas tentang jual beli dengan sistem salam. Masih ada beberapa poin penting di sini atau dalam pembahasan ini, sebagaimana sebagian ikhwan bertanya tentang apa bedanya jual beli salam dengan membeli buah-buahan yang sudah terlihat buah namun belum matang. Kan ada larangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah-buahan qabla budui salahiha, sebelum buah-buah itu terlihat tua dan siap matang. Ini dilarang. Nah, sementara sistem salam ini bahkan 1-2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan penduduk Madinah ketika itu mereka melakukan jual beli dengan sistem salam hisana wasanatain, setahun dua tahun yang akan datang. Bukan lagi belum terlihat masa buah-buahan tersebut, bahkan pentilnya saja, bunganya saja sudah ada apa belum? Belum ada, dua tahun yang akan datang, tapi sudah dibayar di depan. Ini boleh? Boleh yang seperti ini. Bagaimana cara mengkompromikan, menggabungkan, mencari titik temu dengan tadi tanaman, misal ada tengkulak, borong, buah-buahan, pohon mangga. Dia datang, pohon mangga ini luar biasa lebatnya. Bunganya sekian banyak. Sebulan kemudian sudah pentil buah tadi, lebat. Setengah bulan lagi sudah terlihat besar-besar. Akhirnya dia datang kepada pemilik tadi. Ini saya tebas ya, kalau di sana di tempat kami istilahnya ditebas. Entah di sini apa. Masih di pohon, diborong semuanya gitu. Apa istilahnya ya, Basma? Ditebas juga. Iya. Ditebas. Ini saya tebas ini. Berapa nih satu pohon mangga ini? Masih baru mulai menghijau lah. Pertengahan perjalanan dia untuk matang. Oh ini 1,5 juta. Ya sudah, saya bayari 1,5 juta. Bolehkah yang seperti ini? Enggak boleh. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang menjual buah-buahan sebelum tampak pada buah tersebut ciri-ciri untuk menuju tua dan matang. Ini larangan. Dengan baik salam seakan kontradiksi. Iya, seakan terjadi kontradiksi sepintas lalu. Yang setahun dua tahun belum ada aja boleh, kok ini sekarang yang sudah terlihat di depan mata gak boleh. Ini satu pembahasan. Yang kedua, menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Bukankah jual beli dengan sistem salam, dia menjual bahkan kontan di depan barang yang belum dia miliki? Iya, barangnya belum ada. Bagaimana dengan orang yang telah menentukan harga dari sini, misal ke Prabu Muli atau ke Batu Raja, saya beli ini ya mesin pompa air mereknya ini berapa ini? Oh ini biasanya 600.000, ya sudah ini saya bayar setengahnya, atau saya pesan ini kontan uangnya. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa? Karena barang itu belum dimiliki. Sementara Rasul menyatakan la tabi' ma laisa 'indak, jangan engkau menjual barang yang belum menjadi milikmu. Ini tidak diperbolehkan. Bagaimana mengkompromikannya dengan sistem salam, jual beli dengan sistem salam yang belum ada, belum dimiliki oleh penjualnya? Nah, ini ada pembahasan yang sangat penting yang insyaallah akan kita sambung pada pertemuan mendatang biiznillah, sehingga dengan penjabaran tersebut kita bisa menjadi faham, oh yang seperti ini boleh, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.